Aku mau tahu suaranya yang lambador mana. Loh, masih kompak ternyata di tengah becek-becek gini ya. Soal lagu buat Anda semuanya yang sudah kumpul semuanya di sini tadi, oleh-oleh dari saya sudah ikus ping limo kok nginang ini. Nanti ya. Sampai lambador yang hafal dan suka dengan lagunya.